إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, terutama nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan, nikmat iman dan Islam, dan juga alhamdulillah Allah berikan kenikmatan berupa turunnya hujan Allahumma sayyiban nafi'an. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Salah Satu Usul atau Tiga Landasan Utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang diberikan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah membahas atau menjelaskan hampir semua poin dari empat kewajiban yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Empat kewajiban yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalilnya surat apa? Surat Al-Asr. Empat kewajiban yang mesti diketahui oleh seorang muslim, beliau membawakan dalilnya surat Al-Asr. Al-Asr atau surat apa? Demi masa ya. Tentang waktu asar. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan empat kewajiban, yaitu pertama untuk mempelajari ilmu ya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mempelajari ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang kedua, kita beramal ya. Yang ketiga, kita berdakwah. Yang keempat, kita sabar ya. Sabar atas segala gangguan yang diterima pada saat kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i ya, yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Salah satu dari imam mazhab ya. Salah satu dari imam mazhab. Ada berapa imam mazhab itu? Ada empat. Yang pertama Imam siapa? Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hanbali. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil perkataan salah seorang imam dari imam-imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, menguatkan bahwasannya dalil empat kewajiban itu juga diamini atau didukung oleh perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Kata beliau, لو ما أنزل الله, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah atas manusia, maka sudah mencukupi. Apa yang dimaksud dengan hujjah? Akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Siapa Imam Syafi'i itu? Namanya adalah Abu Abdullah, namanya Muhammad ya. Abu Abdullah itu berarti siapa? Anaknya namanya Abdullah. Maka Imam Syafi'i mempunyai kunyah. Kunyah itu apa? Panggilan ya. Abu Abdullah. Berarti anaknya namanya apa? Abdullah ya. Anaknya Imam Syafi'i namanya Abdullah. Maka beliau dinamakan Abu Abdullah. Kalau Nabi Muhammad SAW kunyahnya, panggilannya siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, siapa kunyahnya? Anak pertama laki-lakinya beliau, namanya siapa? Qasim. Makanya namanya Abul Qasim. Itu adalah kunyah, panggilan Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa? Abul Qasim. Jadi kalau ikhwan sekalian nanti yang punya anak, maka boleh dipanggil dengan nama anaknya ya, Abu siapa gitu ya. Kayak saya namanya Abu Fadlan ya, karena anak pertama laki-laki saya namanya Fadlan ya. Nama beliau namanya siapa? Muhammad ya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Berarti beliau dari keturunan Quraisy ya. Beliau dari keturunan Quraisy ya. Bahkan dari Bani Muthalib ya. Beliau sama nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang mulia ya. Imam Asy-Syafi'i ya. Namanya Muhammad bin Idris ya. Beliau berkata apa? Lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan surat ini saja sebagai hujjah, maka sudah mencukupi. Hujjah itu apa? Sebagai dalil ya. Dalil apa? Kandungan surat Al-Asr itu apa? Sebab manusia bisa rugi dan beruntung, ya kan? Kandungan surat Al-Asr itu apa? Innal insana lafi khusrin ya. Sungguh manusia semua dalam kerugian. Seandainya nanti di hari kiamat ya. Seandainya ya, seandainya nanti di hari kiamat ada orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kemudian berdalil, beralasan, berdalil atau beralasan, ya Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengetahui ajaran Islam. Aku tidak mengetahui bahwa aku diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk mempelajari agama. Bagaimana kira-kira? Alasan orang ini diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surat yang sangat ringkas ini. Sangat yang ringkas ya. Sebab kerugian, sebab kebahagiaan seorang manusia. Asbabus sa'adah wa asbabus saqawa. Sebab manusia mendapatkan kebahagiaan dan sebab manusia mendapatkan kesengsaraan, yaitu dengan surat ini wal asr, dengan tiga sumpah ya. Masih ingat Allah Subhanahu wa taala menggunakan surat ini dengan tiga penguatan ya. Pertama dengan sumpah demi masa. Tandanya begini. Saya mau mengatakan bahwa ini handphone saya. saya mengatakan ini, demi Allah, handphone ini benar-benar milik saya. Berarti pasti nggak kuat nggak bawa ini adalah milik saya. Begitu juga Allah SWT. Demi maka, inna insana la fi khusr. Maka inna, sungguh. Kemudian la, lafi, ya, khusr. Tiga penguatan. Jangan sungkan dengan huk, dengan inna, hukum apa? Harus taukid kalau kita belajar bahasa Arab ya. Namanya apa? Huruf taukid. Taukid itu penegasan, sesungguhnya. Dan ada juga lamu taukid. La fi khusri. La. Ya. Maka huruf la. Ada tiga penguatan. Sama seperti ini. Demi Allah, ini benar-benar milik saya. Berarti betul-betul ini milik saya. Allah pun bersumpah demikian. Demi masa bahwasannya manusia semua dalam kerugian. Illa. Ya. Dan Allah SWT menunjukkan kepada manusia sebab apa? Sebab keberuntungan. Sebab terhindarnya dari apa? Kerugian. Yaitu apa? Orang yang beriman atau menuntut ilmu. Karena iman, kemarin sudah kita jelaskan, tidak akan muncul sesuai dengan mengetahui ma'rifah. Sama seperti ini. Saya mau memberikan uang kepada Amin. Kira-kira saya sudah mengetahui Amin sebelumnya atau enggak? Sudah. Saya sudah mempelajari bahwasannya Amin ini orang yang jujur. Track record-nya bagus. Kan ada proses pembelajaran. Ya. Begitu juga iman. Iman kepada Allah, ma'rifatullah. Beriman kepada Nabi Muhammad, ma'rifatul Nabi. Beriman kepada seluruh syariat Islam, ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui di dinil Islam itu adalah konsekuensi dari iman. Ya. Baik. Jadi maksudnya apa? Imam Syafi'i berkata bahwasanya seandainya Allah SWT hanya menurunkan surat ini saja, maka cukup bagi Allah memiliki hujjah. Bahwasanya Allah sudah memerintahkan seluruh manusia untuk empat kewajiban. Jadi kalau ada manusia di akhirat, dia divonis masuk neraka, dia bisa berdalil nggak, beralasan nggak? Tidak bisa ya, karena Allah SWT sudah menurunkan surat ini yang sangat ringkas dan tidak mungkin kayaknya seorang manusia atau orang Islam ya yang sudah bersyahadat tidak mengetahui surat ini, karena ini termasuk dari juz yang pendek. 30 ya. Baik, kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i ini ya kita lanjutkan penjelasan dari kedengaran enggak? Kedengaran enggak suara saya? Kedengaran? Jelas ya? Hah? Dikit. Agak maju aja mungkin. Agak maju ya. Karena hujannya cukup berat. Suaranya saya juga enggak bisa kenceng-kenceng suaranya. Langsung agak sakit tenggorokan. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Palestina. Kok bisa orang Quraisy lahir di Palestina? Bisa saja, karena zaman awal keislaman, para sahabat semuanya apa berperang ya, berperang ke Syam, berperang ke Kufa, Irak, Baghdad dan seterusnya. Maka salah satu buyutnya Imam Asy-Syafi'i, beliau pergi ke Syam, ya, di Palestina. Sekarang Palestina. Maka beliau lahir di Gaza. Ya. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah. Jadi masih awal-awal keislaman, ya. Beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Berarti umurnya berapa waktu meninggal? 54 tahun. Ya. Itulah ya. Kadangkala ya. 54 tahun itu usia yang muda atau sudah cukup tua? dengan tua, masih muda ya, 54 tahun itu mestinya masih muda. Tapi beliau berkah ilmunya, walaupun masih muda 54 tahun tapi sudah menjadi imam besar ya, dari imam muslim, dari imam umat Islam ya, karena usianya berkah. Beliau dikatakan hafal Al-Quran usia 7 tahun ya, dan menguasai bahasa Arab, Arab yang fasih ya, sekitar umur 10 tahun atau lebih ya. Jadi beliau memiliki kemampuan yang lebih dalam bahasa Arab. Ini adalah fondasi yang utama seseorang bisa memahami agama Islam ya. Dan beliau sekitar umur 30 sudah bisa mengajarkan Islam. Jadi sudah faqih, sudah mumpuni ya ilmunya. Kemudian yang dimaksud dengan Imam Asy-Syafi'i ya, muraduhu rahimallahu anna hadhihi turah kafiyatun fil khalqi fil haqqi ala tamassuki bi dinillah ya. Bahwasanya yang dimaksud bahwasanya surat Al-Asr ini adalah mencukupi sebagai hujah bagi makhluk adalah dalam artian bahwasanya surat ini mencukupi sebagai al-hasi oleh tamasuk, motivasi atau dorongan agar berpegang teguh dengan agama Allah SWT, yaitu dengan iman, dengan amal soleh, dakwah kepada Allah, wasabri ala zalik, dan bersabar, dan sabar atas gangguan yang diterima pada saat berdakwah. Walaysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Dan bukan maksudnya bahwasanya mencukupi di sini adalah mencukupi semua penerangan syariat-syariat dalam Islam. Ya, bukan seperti itu. Kenapa yang tadi berkata bahwasanya surat ini mencukupi sebagai hujah Allah SWT kepada makhluknya, bukan berarti semua syariat dalam Islam cukup dengan satu seperti ini saja, bukan begitu ya. Berarti yang jelas gak ada, karena gak ada fikih sholat, gak ada fikih zakat dalam kandungan surat Al-Asr. Itu hanya sebagai sebuah kewajiban yang mesti diketahui oleh seorang muslim ya. Kemudian Asy-Syafi'i juga menjelaskan perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Li'anna al-'aqila al-basira idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha fala budda ay yas'a ila tahlisi nafsihi dengan kufran." Karena seorang manusia yang berakal sehat ya, jika mendengar kandungan ayat ini, surat ini ya, atau membacanya, maka pasti ayat sa'a ila tahlisi nafsihi minal khusran, dia akan berusaha untuk apa? Untuk melepaskan dirinya dari kerugian. Kalau mempunyai akal yang jernih, tak kalah dia mendengar ayat ini, surat ini, bahwa semua manusia dalam kerugian, kira-kira manusia apa? Nah, aku nggak mau pengen rugi ya. Menjalani empat kewajiban itu akal yang jernih, akal yang sehat ya, seharusnya seperti itu. Dan wadzalika biqisafihi bihadhihi sifat al-arba, dan kemudian dia apa berusaha untuk mensifati atau memenuhi empat kewajiban ini bagi dirinya ya, yaitu al-iman, amal soleh, tawasi bil haq, dan tawasi bis sabr ya. Jadi ayat ini atau surat ini adalah dalil atau hujjah dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia sebab-sebab kesengsaraan dan sebab-sebab kebahagiaan, ya. Jadi enggak ada alasan manusia nanti di akhirat sebenarnya dia tidak mengetahui empat kewajibannya, ya. Harusnya sudah paham. Baik, kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan perkataan dari Imam Al-Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Ya. Imamul Hadis, ya. Imamul Hadis adalah Imam Bukhari. Yang kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab apa yang paling sahih setelah Al-Qur'an? Kitab sahih Bukhari, ya. Bukan kitab hadis Bukhari, kitab sahih Bukhari. Itu hadis-hadis Imam Bukhari yang sudah dipilih yang menjadi paling sahihnya. Beliau kumpulkan menjadi kitab sahih Bukhari, ya. Dan kitab sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya. Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari rahimahullah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Sama namanya, ya. Anaknya namanya siapa? Abdullah, ya. Maka beliau diberikan punya Abu Abdullah. Nama beliau siapa? Muhammad juga, ya. Sama seperti tadi Muhammad bin Idris, kalau ini Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim paling gampang, ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya. Itu dia nama dari Imam Bukhari, nama aslinya. Nama punyanya siapa? Abu Abdullah. Jadi tahu ya nama punya itu siapa, ya? Nama punya itu nama panggilan, istilahnya lakob, nama panggilan. Kalau dia punya anak Abu Jabbar, Abu Abdullah, Abu siapa gitu, ya. Itu nama anak laki-laki, lakinya, ya. Ini juga siapa namanya Abdullah, Abu Abdullah. Beliau lahir di Bukhara, maka namanya Imam Bukhari. Karena lahirnya di Bukhara, ya. Fi Syawal sanata arba'i sanata arba'at wa tis'ina wa mi'ah. Berapa kira-kira? Sanata arba'a wa tis'ina. Arba'a wa tis'ina wa mi'ah. Tahun berapa lahirnya? Sanata arba'a wa tis'in. Berapa? Arba'a wa tis'in 94, ya. Wa mi'ah 194 Hijriah. Berarti beliau sempat bertemu gak dengan Imam Syafi'i? Seharusnya bertemu, ya, tapi masih bayi. Karena Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah, ya kan? Meninggal tahun 204 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari lahir tahun 194. Berarti jeda berapa? Jeda 10 tahun. Tapi beliau tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, ya, karena masih kecil, ya. Dan lokasinya pun jauh kali, ya. Satunya di meninggal di Mesir, ya. Saat itu Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir. Sedangkan Imam Bukhari ada di Bukhara. Bukhara itu daerah Eropa Asia Timur, ya. Tajikistan sama Uzbekistan, ya. Daerah Uzbekistan, ya. Kemudian wa nasya'a yatiman fi hijri walidati. Wa nasya'a yatiman. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Karena yatim itu apa? Bapaknya sudah meninggal. Fi hijri. Fi hijri, di dalam asuhan walidatihi. Walidatihi itu siapa? Kalau walidihi bapaknya sudah meninggal berarti ibunya. Kan yatim dan kecil ya. Walidah ya, ibunya ya. Asuhani ibunya. Wa tuwfiya rahimallahu fi khartan baldatin ala farsakhaini min samar min samarkan. Beliau wafat di daerah namanya Khartan. Khartan itu jaraknya farsakhaini, dua farsakh. Farsakh itu sudah pernah saya jelaskan ya. Berapa kira-kira? 5 kilo ya. Kalau dua farsakh 10 kilo dari kota Samarkan namanya ya. Jadi Khartan namanya. Khartan itu lokasinya 10 kilo dari Samarkan, daerah Samarkan, kota Samarkan dari di Uzbekistan. Itu beliau wafatnya di sana ya. Di malam Idul Fitri ya, beliau meninggal di malam Idul Fitri ya. Meninggalnya kapan? Sanata 256 Hijriah ya. Tadi lahir tahun berapa? 194. Meninggal di 256. Berarti usia berapa? 60 tahun ya. 60 tahun. Muda apa sudah tua? Masih muda juga sebenarnya ya. 60 tahun itu masih ya. Kalau dia atas 63 baru anggapnya sudah ada kelebihan umur ya, sudah cukup tua. Kalau di bawah 63 masih muda ya. Tapi beliau juga memiliki umur yang berkah ya. Walaupun usianya singkat, tapi beliau memiliki umur yang berkah. Masya Allah ya, dia lahir udah yatim ya. Bapaknya udah gak ada, tinggal ibunya. Tapi beliau bisa menjadi imam besar. Jadi jangan kita berkecil hati ya. Insya Allah takdir Allah itu masing-masing. Walaupun dia yatim, dalam keadaan yang ekonominya sulit, tapi dia bisa menjadi orang ya, orang besar ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, istadalla al-Bukhari rahimahullah bi hadhihi al-ayah ala wujudi al-bada'ati bil ilmi qabla qawli wal amal. Al-Bukhari berdalil, oh saya belum mengatakan ya, apa perkataan Imam Bukhari? Perkataan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Perkataannya itu adalah salah satu bab di dalam Sahih Bukhari. Babu al-ilmu qabla qawli wal amal ya. Jadi ini diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya mempelajari ilmu sebelum beramal, sama seperti surat Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilut sholihat ya. Hendaklah kalian beriman, hendaklah kalian berilmu sebelum beramal soleh ya. Maka diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab perkataan Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla qaul wal amal, al-ilmu sebelum berucap dan berbuat ya. Ini bukan hanya perkataan Imam Bukhari, tapi perkataan hampir seluruh para imam-imam sebelum Imam Bukhari. Seperti perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Imam sebelum Imam Bukhari ya, juga mengatakan hal yang sama. Berilmu sebelum berucap dan berbuat ya. Jadi banyak perkataan para imam mengenai hal ini. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil perkataan yang paling populer yang diketahui oleh umat Islam kebanyakan, karena Imam Bukhari terkenal termasuk Imamul Hadis ya. imamnya para ahli hadis. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Wahab, istadalla al-Bukhari, al-Bukhari berdalil dengan ayat ini, kewajiban al-bada'ati bil ilmi, memulai dengan ilmu sebelum qabla qawli wal amal, sebelum mengucap dan berbuat. Wa hadha dalilun athariyun yadullu ala anna al-insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyatan. Jadi ini adalah dalil akar yang menunjukkan bahwa seorang manusia hendaklah dia berilmu dahulu sebelum beramal, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyyun yadullu ala anna al-ilma qabla qawli wal amal. Dan di sana juga ada dalil akal yang menunjukkan bahwasanya ilmu sebelum berucap dan berbuat. Wa dzalika li anna qaul aw al-amal la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala waqti asy-syari'ah. Karena ucapan atau amalan tidaklah menjadi benar atau sahih sampai dia mencocoki syariat, ya. Bagaimana kita bisa tahu syariat? Bagaimana kita ucapan kita sesuai syariat kalau kita enggak berilmu, ya. Walakin hunaka asya ya'lamuha al-insanu bi fitratihi kal ilmi bi anna Allah ilahu wahid fa inna hadha qad futira alayhi al-'abd. Ya. Tetapi di sana juga ada beberapa hal, ya, yang seorang insan bisa mengetahuinya secara fitrah, seperti pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang tunggal, ya. Ini pengetahuan yang fitrah seluruh manusia. Cuman kadang mereka dia mengakui lah, ya, ada pencipta di alam bumi ini. Tetapi dia menisbatkan penciptanya bukan kepada Allah, tetapi dialah yang menciptakan Allah satu-satunya. Hampir semua agama begitu, ya. Kayak seperti Nasrani juga ada Tuhan Bapa, kan, yang menciptakan alam semesta. Itu ilmu secara fitrah atau pengetahuan naluriah seorang manusia, ya. Itu adalah selesai perkataan dari Imam Bukhari. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil yang lain tentang berilmu sebelum beramal adalah wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya. Fabada bil ilmi qabla qawli wal amal, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, ya, menguatkan dalil yang lain atas empat kewajiban ini, yaitu fa'la annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik itu kemudian mohonlah, apa? Memohon istighfar, memohon ampun, ya, atas dosa kalian. Memohon ampun adalah sebuah amalan. Tapi pertamanya apa? Fa'lam. Maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah wastaghfir. Kemudian baru beramal, yaitu memohon ampun. Mohon ampunnya kepada siapa? Para atas dosa-dosanya dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar juga memiliki rukun-rukunnya, ya. Tidak semua orang yang mohon ampun atau istighfar itu memenuhi kriteria, ya, yang sahih dalam syariat. Jadi ada seperti orang namanya tobat, tobat sambel ya. Dia apa namanya menyesal tapi hanya di bibir saja, tapi terus menerus dia melakukan perbuatan dosa. Itu namanya perbuatan apa? Tobat sambel ya. Nah itu nggak boleh seperti itu, karena salah satu syarat taubat dia harus berazam, harus memiliki niat yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat yang sama ya. Jadi fa'lam dulu, ilmuilah dulu, baru dia istighfar wastaghfir li dzanbi ya. Baik ya, ini jelas selesai pembahasan 4 kewajiban yang wajib diketahui oleh seorang muslim ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beranjak ke kewajiban yang lain. Nanti akan kita ketahui bedanya apa dengan 4 kewajiban yang sudah kita bicarakan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, "I'lam rahimahullah annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masaili wal 'amalu bihinna." Kalau tadi itu 4 kewajiban yang wajib diketahui. Kalau ini ada embel-embelnya, ya. Yaitu di sini i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu 'ala kulli muslim, bahwasanya diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah ta'allum, mempelajari salasi hadhil masail. Mempelajari 3 masalah wal amalu bihinna. Ada tambahan wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Jadi perbedaannya apa? Kalau tadi hanya pengetahuan saja yang wajib diketahui. 4 sebab manusia menjadi sengsara atau bahagia. 4 sebab. Kalau orang yang mau melepaskan diri dari kesengsaraan, maka dia harus mengetahui 4 kewajiban ini. Ilmu, beramal ilmunya ma'rifatullah, ma'rifatu din Islam, ma'rifatu nabi ya. Beramal, berdakwah, sabar. Itu apa sebuah motivasi agar kita mempelajari 4. Nah, kalau yang sedang kita bicarakan ini, perkataan kedua, ini adalah bagian kedua ya dari kitab salah satu usul, yaitu 3 kewajiban yang wajib diketahui seorang muslim dan muslimah dan beramal dengannya. Ada tambahan beramal dengan itu di garis bawah ya. Kalau tadi kewajiban yang harus diketahui, ini 3 kewajiban yang harus diketahui dan diamalkan. Akan kita pelajari di sini ya. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalahnya yang kedua ini dengan i'lam rahimakallah. Ini adalah sebuah uslub, sebuah metode yang sangat baik seorang pengajar kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ketahuilah, wajib kamu mempelajari. Begitu maksudnya i'lam itu. Wahai murid-muridku yang semoga Allah merahmatimu, itu ada doanya juga. I'lam rahimakallah. Udah pernah, masih ingat gak maksudnya apa rahimakallah? Semoga engkau diampuni dosa yang telah lampau dan juga diberikan hidayah untuk masa yang akan datang ya. Itu maksudnya i'lam rahimakallah. Wahai murid-muridku, semoga engkau diberikan ampunan oleh Allah atas dosa yang telah lewat, dan Allah memberikan hidayah kepada waktu masa yang akan datang. Ya, itu maksudnya. Ya. Annahu yajibu 'ala kulli muslim. Ini harus diingat ya. I'lam rahimakallah itu. Itu doanya sangat syarat dengan makna. Ya. 3 kewajiban yang mesti diketahui dan mesti diamalkan. Ya. Yang pertama apa? Al-ula annallaha khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita. walam yatrukna hamalan, dan kita tidak dibiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang mentaati rasul tersebut maka masuk ke dalam jannah. Wa man asahu dakhala an-nar, dan barang siapa yang memaksiatinya masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama. Ya. Intinya apa? Saya ulangi kembali ya. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang mentaatinya masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang maksiatinya masuk ke dalam neraka. Di sini ada dua kandungan. Penetapan bahwasanya Allah, rububiyah Allah, ya, bahwasanya Allah adalah Rabb kita, penetapan tauhid rububiyah, dan juga penetapan barang siapa yang taat kepada rasulnya akan masuk ke dalam jannah. Penetapan apa? Pertama, tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang telah berikan, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah SWT mengutus utusan untuk mengajari kita, membimbing kita. Barang siapa yang mengikuti utusan tersebut masuk ke dalam jannah, barang siapa yang memaksiatinya masuk ke dalam neraka. Ini kewajiban yang pertama. Apa konsekuensinya? Kan kita harus beramal. Beramalnya dengan apa konsekuensinya? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pertama, penetapan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kita, yang mentakdirkan segala macamnya kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus utusan yang apabila kita mentaati utusan tersebut masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang maksiatinya masuk ke dalam neraka. Jadi amalnya adalah kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ya, waktunya ya. 5 menit lagi. Oke. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskannya tahap demi tahap. Yaitu yang pertama, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dahulu kaum musyrikin Arab meyakini enggak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan alam semesta? Meyakini ya, meyakini. Kaum musyrikin Arab itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta. Makanya mereka beribadah, berhaji. Maksudnya apa? Ya. Labbaik Allahumma labbaik memang ada. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Tetapi dikasih embel-embel yang lain, ya. Jadi mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sama seperti tatkala Abraha, ya, raja dari Yaman, itu menyerang Ka'bah. Kemudian unta-unta yang berkeliaran di sekitar Mekah semua diambil oleh tentaranya Abraha. Kemudian sebelum masuk Mekah, Abraha mengundang para tokoh-tokoh kaum Quraisy yang saat itu ada. Yang dipanggil adalah Abdullah, kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ketika dikatakan apa yang kamu inginkan, sebenarnya raja Abraham ini menginginkan bahwasanya si Abdul Muthalib ini memohon kepada Raja Abraha agar Raja Abraha tidak menyerang Ka'bah, mengemis, mengiba begitu. Pengennya begitu. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib kepada Abraha? Kembalikan unta-unta saya. Bingung si Abraha sambil tertawa. Sesungguhnya pada saat kamu datang kemari, aku sudah melihat kewibawaan engkau, bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakatmu. Jadi Abdul Muthalib itu punya tampang yang bagus ya. Orang Quraisy itu rata-rata memang bagus dari sisi wajahnya, ya, dari sisi wajahnya dan apa namanya kewibawaannya, sehingga orang lain itu senang kalau melihat dia, termasuk Abraha. Begitu datang, sampai Abraha itu turun dari singgasananya menyambut Abdul Muthalib, ya, karena wajahnya yang bagus dan berwibawa. Tetapi ketika dikatakan, kata Abraha sendiri yang mengatakan, aku kira engkau akan meminta kepadaku agar aku kembali ke Yaman tidak menyerang Ka'bah. Ternyata engkau hanya mengurusi unta-untamu saja. Apa kata Abdul Muthalib? Sesungguhnya unta-unta itu robnya adalah saya, pemiliknya adalah saya. Sedangkan Ka'bah dia sudah ada pemiliknya. Jadi dia mengakui bahwasanya ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaum musyrikin Arab semuanya dulu mengetahui. Dan secara fitrah tadi sudah kita jelaskan, manusia semuanya, bahkan ateis pun sebenarnya mengakui ada yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin dua, karena kalau dua akan saling bertentangan. Yang satu, jangan dicabut dulu nyawanya dia ini, orang ini. Yang satu lagi, Tuhan yang lainnya, saya mau cabut aja, saya gak suka sama orang ini. Bertengkar dia. Saya mau hari kiamat sekarang. Ntar dulu, jangan hari kiamat. Itu dalam filsafat mereka, ini diungkapkan oleh Asyik pensyarah Akidah Tauhawiyah, ya, Abdul Aziz Al-Hanafi, di dalam kitabnya tentang hal ini, ya. Bahwasanya kaum filsafat saja mereka mengakui ada sebenarnya yang menciptakan alam semesta. Karena naluriah, pada saat manusia itu diterpa dengan bencana atau pasti dia akan memohon kepada zat yang menciptakan alam semestanya, walaupun dia tidak tahu siapa yang menciptai, ya. Tapi sudah naluriah manusia. Nanti akan kita bahas lebih detail pekan depan, ya, tentang tiga kewajiban yang mesti diketahui oleh muslim dan muslimah, muslim dan muslimah, ya, muslimah juga mesti mengetahui dan juga beramal dengannya, ya. Ini adalah fondasi pokok. Walaupun tiga hal ini bukan pembatasan, ya. Artinya apakah semua tiga hal ini kita harus mengetahui dan melaksanakan? Tidak. Tidak, ya. Tetapi tiga hal ini adalah yang paling utamanya, yang paling pokoknya. Yang paling utama, yang paling pokoknya. Kita harus mengetahui, mengamalkan. Akan kita ketahui insyaallah pekan depan, ya. Bismillah taala, ya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.